وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarahi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Telah dijelaskan makna global dari ayat yang kita bacakan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah apabila diberikan gangguan disebabkan pernyataannya iman kepada Allah ketika dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan gangguan manusia itu seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat yang ada pada orang-orang munafikin, menganggap gangguan manusia itu seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sabar menghadapinya, sehingga rela menjual agamanya, mengorbankan agamanya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala munasabatul ayati lil bab. Korelasi ayat dengan bab yang kita bahas. Annaha afadat anna al-khawfa minan nas ayyanaluhu bima yakrahu bisababil imani billahi min jumlatil khawfi min ghairillah al-mustalzim li dha'fil iman. Sesungguhnya ayat yang kita bacakan tadi memberikan faedah bahwasannya takut kepada manusia untuk mendapatkan sesuatu yang dia benci dikarenakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk diantara sejumlah khauf, takut kepada selain Allah, yang melazimkan lemahnya keimanan seseorang. Nah, ketika seorang dia takut kepada manusia, manusia tersebut akan menimpakan perkara-perkara yang dia tidak senangi. Ya, dikarenakan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk di antara lemahnya keimanan. Ya. Ketika seorang istiqomah di atas sunnah, kemudian dia takut, ya, takut bahwasannya masyarakat sekitarnya atau keluarganya atau tetangganya memberikan gangguan-gangguan kepada dirinya, maka takut yang semacam ini merupakan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang melazimkan lemahnya keimanan seseorang. Nah, atau ketika dia mulai mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang meninggalkannya, kemudian muncul rasa takut, rasa khawatir manusia menjauhinya, manusia meninggalkannya, manusia memberikan gangguan kepadanya, sehingga dia pun tidak jadi melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, bahkan meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, maka rasa takut di sini adalah takut yang menunjukkan lemahnya keimanan. Nah, dan ini banyak di antara kaum muslimin, bahkan mungkin di antara ahlu sunnati wal jamaah, ya, memiliki takut yang seperti ini. Ya. Di antara saudara-saudara kita, takut ketika istiqomah di atas sunnah, takut diberikan gangguan oleh manusia, takut dikucilkan, takut direndahkan, takut ditinggalkan oleh manusia. Nah, padahal sekali lagi takut yang semacam ini menunjukkan tentang lemahnya keimanan. Ya. Hendaknya kita kokoh, tetap istiqomah ketika menjalankan sunnah Nabi SAW walaupun mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia. Ya. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka menjadikan gangguan-gangguan manusia tersebut seperti adab Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak sabar menghadapi gangguan manusia sehingga mereka rela untuk mengorbankan agamanya, rela kembali kepada kekafiran setelah mereka menyatakan iman, dikarenakan tidak tahan, tidak sabar menghadapi gangguan manusia. Sekali lagi, sudah menjadi konsekuensi ketika seorang menyatakan dirinya beriman akan mendapatkan ujian. Bahkan semakin besar keimanannya, semakin besar ujiannya. Ya. Di antara ujiannya adalah gangguan-gangguan dari manusia. Cacian, makian, hinaan. Ya. Manusia menjauhi, meninggalkan. Nah, memicingkan sebelah matanya kepada kita. Ya. Ini konsekuensi. Seseorang menjalankan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan ujian dan ujian. Maka hendaklah kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Jangan sampai meninggalkan sunnah, tidak mengamalkan sunnah hanya dikarenakan takut gangguan manusia. Kalau keadaan seperti itu, meninggalkan sunnah dikarenakan takut manusia mencelanya, mencacinya, menghinanya, memberikan gangguan kepadanya, ini menunjukkan lemah keimanan yang ada pada dirinya. Mari istafadu minal ayah. Faedah apa saja yang diambil daripada ayat ini? Yang pertama, anal khaufa min adan nas bisababil iman khaufun min ghairillah. Sesungguhnya takut dari gangguan manusia disebabkan keimanan merupakan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut ketika beriman, ketika menegakkan sunnah, takut diganggu oleh manusia sehingga dia meninggalkan sunnah tersebut. Ini termasuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa terjatuh kepada takut yang diharamkan. Nah, takut yang diharamkan di antaranya ketika seorang meninggalkan apa yang diwajibkan Allah kepadanya atau sebaliknya dia melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut manusia. Nah, dia meninggalkan sunnah Nabi SAW takut dicela manusia ketika dia mengamalkan sunnah. Ya. Sebaliknya dia melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan, padahal dia tahu bid'ah, ini tidak boleh. Alasannya, takut. Kalau dia melaksanakannya, manusia meninggalkannya. Manusia mencelanya. Ya. Makin takut, termasuk dia tidak takut kepada selain Allah. Yang terjatuh kepada keharaman. Yang kedua, wujub sabri al-adha fi sabilillah. Wajibnya bersabar terhadap gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita istiqomah di atas sunnah, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada gangguan-gangguan dari manusia, maka hendaklah bersabar. Nah, al-ilmu wal 'amalu bih wa da'watu ilaih was-sabru 'ala fi. Ya. Berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Nah, bahkan ketika kita berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia, diperintahkan juga untuk bersabar. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan manusia, kemudian bersabar terhadap gangguan-gangguan manusia, maka dialah orang yang paling baik. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang dia bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia, tidak berinteraksi dengan manusia, dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Apalagi kita hidup di perumahan, di komplek, masyarakat komplek. Nah, maka hendaknya kita bergaul dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Nah, dan ketika bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, nah, bermuamalah dengan mereka, yang namanya masyarakat awam mungkin, yang kurang paham terhadap agama, kadang-kadang ada perkara-perkara yang menyakitkan kita. Ada gangguan-gangguan kepada kita. Nah, apabila cara kita menampakkan syiar-syiar Islam, menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ada sebagian orang yang kurang senang terhadap kita. Ya. Maka di sini dituntut untuk bersabar. Nah, seorang muslim yang bergaul dengan manusia, bersabar terhadap gangguan mereka. Bersabar terhadap gangguan mereka. Nah, maka ini lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan manusia, tidak mau berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, tidak mau berinteraksi dengan masyarakatnya, ya, dan tidak bersabar terhadap gangguannya. Nah, Rasulullah menyatakan seorang muslim yang bergaul, berinteraksi dengan manusia lebih baik, ya, dan bersabar terhadap gangguannya lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguannya. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqin. Nah, rendahnya, hinanya, ya, himmah keinginan orang-orang munafiqin, ya, cita-cita orang-orang munafiqin, rendah dan hina. Nah, di mana orang-orang munafiqin, mereka menganggap gangguan manusia itu seperti adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal jauh berbeda sekali antara gangguan-gangguan manusia dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangguan manusia ada waktu berhentinya, ada waktu akhirnya. Nah, bahkan gangguan manusia itu, walaupun mereka semua berkumpul untuk memberikan gangguan kepada kita, kalau Allah sudah menghendaki, niscaya mereka tidak bisa mengganggu sedikit pun kepada kita. Tidak bisa berlerotkan sedikit pun kepada kita. Nah, wa'lam anna al-ummata law istama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah bahwasanya umat manusia ini, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan. Nah, walaupun mereka berkumpul ingin memberikan gangguan kepada kita, kalau Allah menghendaki, tidak akan mendapatkan kemudaratan, ya, dari apa yang mereka rencanakan tersebut. Ini gangguan manusia. Tapi kalau adab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti, ya, kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang munafiqin, pasti, ya, sehingga tidak bisa disamakan antara gangguan manusia dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gangguan manusia tidak seberapa, nah, dibandingkan dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai menjadikan gangguan manusia seperti adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, isbatu ilmi Allah Ta'ala. Menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala al-alim, maha mengetahui. Nah, sebab katakan awalaysa Allah bi'alama bima fi sudurul alamin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang ada dalam dada-dada makhluknya, dada-dada manusia? Ya, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. tatkala kita menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun kekurangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk, walaupun dari sinama sama, makhluk pun ada yang disifati dengan ilmu. Orang ini berilmu. Ya. Tapi ilmunya makhluk ini serba terbatas, serba kekurangan. Didahului dengan ketidaktahuan. Sebelumnya tidak tahu. Ya. Kadang-kadang diakhiri dengan apa? Lupa. Nah, tidak tahu atau lupa. Dan juga tidak mencakup kepada semua sesuatu. Ya. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak didahului dengan tidak tahu. Tidak diakhiri dengan lupa. Ya. Oh tidak, lupa. Dan juga ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada dalam dada-dada manusia. Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan tidaklah suatu daun pun yang jatuh dari suatu pohon dan Allah mengetahuinya. Ilmu Allah sangat luas sekali. Nah, satu daun yang jatuh dari pohon, Allah mengetahuinya. Nah, padahal ada berapa pohon di dunia ini. Allah mengetahuinya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mengetahui. Penuh dengan kesempurnaan. Ini antara faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan tadi. Nah, tahun berapa sekarang? Dua kok ada? Ya, 28 dulu kok ada. Ya, sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Ya, mengingatkan bagi yang hendak berkurban, ya, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, atau rambut-rambut yang lainnya. Nah, sehingga masih ada kesempatan bagi yang berkorban kalau ingin memotong rambut atau memotong kukunya bisa dari sekarang sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.